hanya dalam bentuk jual beli atau akad transaksi. Sekarang mu'allif berkata, Fadl Syekh Ihsan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa la yasihhu bay'u asirin mimman yattakhidhuhu khamra wa la silahi fi fitnah. Dan tidak sah jual beli jus yang digunakan atau dijadikan khamr, dan tidak sah juga menjual senjata yang digunakan untuk suatu fitnah. Ya. Mu'allif berkata, wa la yasihhu bay'u 'asirin mimman yattakhidhuhu khamran. Beliau langsung menjelaskan kasus dengan mengatakan tidak sah menjual asir. Asir itu adalah jus, bisa dibuat, biasanya sih dibuat dari anggur. Anggur diperas, dibiarkan berapa waktu, ya, dengan syarat tidak melebihi 3 hari. Bila melebihi 3 hari, dia menjadi khamar. Artinya, anggur diperas hari ini, air jus airnya, ya, diminum hari ini juga. Diperas pagi, didinginkan di lemari es, sore diminum, ya, boleh. Ya, bagus ini, asir, bagus. Dia yang dijualnya asir, dan kita katakan hukumnya halal, ijma para ulama halal. Ya. Tapi dijual pembelinya mimman yattakhidhuhu khamran. Pembelinya ini adalah tukang punya pabrik arak, punya pabrik tua, membuat khamar. Jus tadi yang halal tadi, bila difermentasikan, dibiarkan selama 3 hari atau 4 hari, dia berubah menjadi khamar, minuman yang memabukkan. Ya. Maka al-mu'allif mengatakan hukum jual beli tidak sah. Artinya tidak sah si penjual mendapatkan imbalan uang, uang adalah haram. Keberadaan barang di tangan pembeli pun tidak sah. Artinya si penjual bisa membatalkan akad dan menarik kembali barang yang dia jual dan mengembalikan uang si pembeli. Di sini paling banyak pertanyaan, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala rujukan atau dasar dari kaidah ini, kasus ini, firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan ini kaidah yang sangat luas, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Fahd Al-Hamud dalam disertasi beliau yang dicetak bagian mukaddimahnya yang beliau beri judul dengan Ritajul Mu'amalat, kunci dari Mu'amalat Maliyah. Ada 2 unsur di sini. Bila seseorang menjual asir atau yang lainnya, ya, dia membuat toko asir, boleh dia membuat toko jus anggur, boleh, alhamdulillah halal. Siapa yang beli boleh halal, ya. Tetapi tidak boleh dia jual kalau dia tahu ilmu atau ghalib, zonul ghalib. Ya, pertama yang dijualnya sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian si pembeli mungkin buat diminumnya, mungkin juga buat untuk dibuat khamar, untuk buat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sekedar syak, ya, tidak ada masalah. Kalau dijual di sana dan dia bilang minum di sini, enggak ada masalah, jelas boleh. Cuma pada ulama. Tapi masalahnya gimana? Dia beli, Pak, beli 5 gelas bungkus, Pak, ya. Mungkin enggak dibuatnya khamar. Mungkin dibuat khamar, mungkin juga tidak. Ini bila syak, itu seimbang antara kemungkinan dibuat khamar dan kemungkinan untuk diminum langsung oleh dia karena keluarganya banyak, ya. Boleh pada dasarnya. Kalau ilm, yakin dia, si penjual ini yakin bahwa pembeli akan membuat khamar, dia mengatakan, wah, saya kayaknya kalau melihat jus bapak ini sangat mantap pas kalau saya bikin khamar. Pak, saya pesan 20 gelas. Ilm, yakin. Bahwa akan dibuatnya khamar dengan ucapan dia tadi. Pada saat ini, ijma' para ulama, haram hukumnya dia jual. Haram hukumnya untuk menjualnya. Kemudian, kalau zon, syak boleh. Ilm, yakin digunakan untuk khamar, haram. Di antara itu dinamakan dengan zannul ghalib. Zan, artinya sakwa sangka, berat dugaan dia akan bikin khamar. Dia memang tidak mengatakan saya bikin khamar. Tapi, si penjual, orang ini kayaknya jarang kelihatan, sekali beli 50 gelas. Zannul ghalib, kalau untuk minum, kecuali dia mengatakan saya ada undangan, ada bikin acara pertemuan, teman-teman meeting atau apa, yang hadir sekitar sekian, itu mungkin lain halnya. Ya. Tapi dalam jumlah besar, apalagi kalau umpamanya kelihatan dari bajunya, dari penampilannya adalah orang yang sering minum khamar, seorang pemabok, ya, maka dalam ini khilaf para ulama, pendapat yang terkuat, yang dipilih oleh muallif, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah, hukumnya jual belinya adalah tidak sah dan haram keuntungannya. Wala silahin fi fitnah. Begitu juga dengan senjata dalam fitnah, terjadi perang sama muslim. Ya, dia mau beli senjata senapan angin. Apa senapan angin namanya? Ya, kalau dia dari kampung yang bersengketa, kampung yang tahu bahwa dia perang. Ya, zonul ghalib akan digunakan, dia beli senjata langsung 5. Zonul ghalib akan digunakan untuk berperang sama muslim. Ya, maka hukumnya haram dia menjualnya. Tapi kalau dia beli satu, mungkin digunakannya untuk perang, mungkin juga tidak. Ya, syak. Tidak ada zannul ghalib. Dan dia pun tidak menyebutkan tempat tinggalnya di daerah yang konflik tadi. Perang antar kampung tadi. Maka, pada dasarnya boleh. Maka dalam hal ini, ya, terjawab pertanyaan banyak kaum muslimin. Ustaz, boleh enggak saya jual nasi uduk, nasi goreng atau apa di daerah yang di sana ada maksyiat kepada Allah SWT di dekat gereja atau di tempat orang melakukan bid'ah, boleh atau tidak? Ya. Apakah nasi Anda ini, dia kaedahnya mubasyir untuk berbuat maksiat atau tidak? Kalau ini jelas mubasyir untuk bisa dibuat maksiat. Pertama, kemudian kaedahnya adalah zannul ghalib. Anda bukan zonul ghalib lagi, yakin bahwa orang-orang di gereja tersebut atau di tempat-tempat bidah tersebut melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan bahkan dosa besar syirik yang mereka lakukan. Untuk acara haulan atau apa yang mengandung unsur syirik, umpamanya bidah syirkiyah. Anda berjual di sana. Yang Anda jual bukan alat-alat untuk kesyirikan. Makanan yang Anda jual. Ya. Dia tidak langsung untuk berbuat kesyirikan. Tidak langsung digunakan untuk kesyirikan. Berbeda dengan asir tadi. Langsung dia dirubah untuk berbuat kesyirikan. Kecuali yang Anda jual memang alat untuk kesyirikan seperti umpamanya apa salib yang Anda jual atau aksesoris yang mengandung unsur kesyirikan. Ya. Pada hari-hari tertentu, pohon-pohon tertentu, pada hari-hari tertentu yang itu merupakan bagian dari ritual mereka. Atau kalau untuk acara bid'ah apa bunga-bunga yang memang dikhususkan atau hewan yang dikhususkan, hewan jenis tertentu, kerbau apa namanya, kerbau bule dan lain-lain yang segala itu memang kesyirikan, haram Anda jual ini. Zonul ghalib, karena Anda jual di hari-hari yang diperkirakan mereka akan melakukan bid'ah itu. Tapi kalau dulu jual di hari biasa, ya enggak ada masalah. Syak mungkin ya, mungkin tidak. Karena bukan hari-hari tertentu tadi, boleh. Kemudian dia tidak mubasyir, juga boleh. Tidak mubasyir, dengan demikian jual gorengan di tempat-tempat yang kesyirikan tadi, ya, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan Yahudi. Dan Yahudi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang banyak melakukan memakan harta haram dan melakukan riba dan melakukan kesyirikan. Ya, bahkan Rasulullah pernah membeli dari Yahudi. Bukankah secara tidak langsung memperkuat ekonomi mereka? Pasti. Tapi Rasulullah tak bermuamalah dengan mereka. Ya, karena yang dibeli Rasulullah SAW, yang dibeli Rasulullah SAW adalah makanan pokok, bukan suatu hal yang haram. Kemudian begitu juga kalau kita menjual seperti tadi, menjual beras kepada makanan biasa kepada non-muslim, boleh. Kepada orang musyrik, boleh. Kepada orang pelaku bid'ah, boleh. Berdasarkan Rasulullah SAW tadi bermuamalah dengan Yahudi tadi. Kecuali yang anda jual adalah alat yang langsung, benda yang langsung digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Baik. Dengan demikian, banyak pertanyaan kaum muslimin dalam hal ini akan terjawab. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan penjelasan dan mensyarah dari apa yang tertulis dan termuat dalam kitab Zadul Mustaqni terkait larangan menjual sirup yang dijadikan khamar dan juga menjual senjata yang digunakan untuk suatu fitnah. Untuk memperluas pembahasan dan memperdalam, anda bisa. Kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Abdullah di Mamuju. Pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Pak, sebuah wakaf tanah untuk pesantren di situ, di situ sama wakaf itu ada masjid. Pertanyaan saya, ini sampai di mana boleh menjual ini di sana wakaf ini di sekitar masjid? Karena di situ ada TPA, kemudian ada guru tuh saya menjual. Nah, dia tanya bekasnya itu bekas samping mana untuk menjual di situ, Pak Ustaz. Sebentar ibu. Ibu Umm Abdullah, sekolah khair. Tanah yang diwakafkan untuk masjid jelas ininya batasannya? Tidak jelas, Ustaz. Cuma itu wakaf istilahnya untuk pesantren. Tapi bukan wakaf masjid. Iya, bukan wakaf masjid, wakaf pesantren. Pesantren mewakafkan untuk masjid atau tidak? Ya. Pesantren mewakafkan tanah masjid itu untuk masjid atau bukan? Pesantren mewakafkan tidak, karena ini masjid, masjidnya juga pesantren. Saya paham, Umudillah. Pihak sekarang saya mewakafkan tanah 10 hektar, tolong bangun pesantren dan seluruh fasilitasnya. Iya. Tentu di atas fasilitas pesantren ada masjid. Iya. Yang wakaf saya ke pesantren tentulah untuk pesantren, bukan untuk masjid. Lalu pihak masjid, pihak pesantren mewakafkan sebagian umpamanya sekitar setengah hektar untuk masjid. Paham ya Umm Abdillah? Iya, iya. Kalau dia mewakafkan untuk masjid yang setengah hektarnya, yayasan mewakafkan untuk masjid, dia berubah menjadi hukum masjid. Yang tanah yang diwakafkannya untuk masjid umpamanya termasuk sana parkiran, di sana tidak boleh berjualan. Tapi kalau umpamanya yayasan tidak mewakafkan untuk masjid, bisa jadi suatu saat itu menjadi masjid, bisa berubah fungsi menjadi apa, kelas belajar, ya. Iya. Ya, dan bisa berubah fungsikan untuk itu, maka boleh berjualan di sana bila pihak pesantren tidak terganggu. Oh, begitu. Ya. Dalam masjid ya, yang penting bukan diwakafkan begitu. Iya. Oh, ya. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Muhammad. Satu lagi Pak Ustaz. Baik, silakan. Seumpamanya ini, seumpamanya ada seorang ibu mati, ini hartanya ayah dibagi ke anak-anaknya. Seorang perempuan meninggal. Iya. Yang dibagi bukan harta ayah, harta yang meninggal. Yang meninggal laki atau perempuan? Perempuan. Iya. Kalau perempuan itu punya harta, suaminya dapat. Kalau perempuan itu punya anak, suami dapat seperempat. Kalau tidak punya anak, suami dapat setengah. Oh. Ya. Berarti hartanya belum dibagi, Ustaz, ya? Harta dia masih hidup, kenapa dibagi harta suami tadi? Marah dia. Oh, ya saya kira dibagi sama Ustaz. Ya, enggak. Begitu juga kalau yang wafat suami. Ya. Istri masih hidup, yang dibagi harta yang meninggal. Yaitu harta suami ini yang wafat si istrinya hartanya enggak dibagi, bahkan dia tidak terima waris dari suaminya. Kalau suaminya ini tidak punya anak baik dari dia maupun dari istri yang lain, maka si istri dapat seperempat. Kalau suaminya punya anak baik dari istri yang ini atau istri yang lain sebelumnya, maka si istri dapat seperdelapan. Yang harta istri tidak boleh dibagi. Oh, boleh tambah satu lagi? Silakan Om. Spesial untuk di Mamuju, masya Allah. Silakan. Saya punya seorang tante. Dia ini tidak punya anak. Kemudian bagaimana hartanya Ustaz? Dia masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Ya udah jangan dibagi hartanya dulu, marah dia. Iya maksudnya mau nuntut ilmu saja dulu nih Ustaz. Mau nuntut ilmu ada nanti bab waris insya Allah Mu'abdillah. Oh, nah, sebaiknya kalau dalam pertanyaan kasus. Ya. Oh iya, terima kasih. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab dalam bertanya sebaiknya ditanyakan kasus, bukan belajar. Itu kasus apa yang terjadi itu ditanyakan. Jangan kalau begini, andai begini. Ini membuat buku fikih itu menjadi luar biasa panjangnya. Bahkan sebagian ulama, kibar ulama, tabi'in mengatakan ketika ditanya, begini gimana Ustaz kasusnya Syekh? Kata beliau, sudah terjadi atau belum? Belum, tunggu terjadi dulu berhenti baru tanya. Karena ini yang membuat orang malah menjadi bingung. Nah. Kalau belajar, ada tempat waktu belajarnya seperti kita baca kitab. Ya, pembahasan nah. Permasalahan. Adapun kasus, ditanyakan kasus yang terjadi. Yang terjadi selesai. Dan sebaiknya bertanya langsung sehingga dia bisa menjelaskan. Karena seperti sering pembahasan muamalat yang saya jelaskan kasus per kasus. Nah, sedikit kasusnya hampir sama. Tapi ada sedikit saja penyebabnya. Ini karena statusnya miskin. Ini status tidak miskin. Dan di sini hukumnya halal, di sini hukumnya haram. Nah, kalau yang bertanya tidak tahu kondisi orang itu, pertanyaannya tidak ada gunanya. Nah, saya. Karena bila dijawab akan membuat kondisi menjadi tidak menentu. Fadhilah. Jazakallahu khair dan jazakallahu khair kepada Imam Abdullah di Mamuju, barakallahu fik dan faedah dan bermanfaat terkait dengan ada bertanya. Kita ulang kembali agar dikondisikan disesuaikan dengan kasus yang terjadi dan penjelasan tentunya secara terperinci sehingga jawaban terkait dengan pertanyaan akan lebih tepat tentunya. Jazakumullah khairah. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Silakan. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 dalam pembahasan muamalah dalam bab jual beli. Kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bertanya. Ya, halo. Silakan. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Satu pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengetahui bahwa hukum jual beli apabila kita membeli di pasar, baik itu kepada orang non muslim ataupun muslim, selama barangnya halal maka halal. Bagaimana kalau saya mengetahui ketika dalam sembelihan hewan seperti ayam, ternyata si penyembelih tersebut tidak mengucapkan bismillah, bagaimana hukum untuk saya membeli hewan tersebut, dan bagaimana hukum untuk keumuman kaum muslimin yang lain, dan perlu tidak saya menyampaikan kepada orang yang membeli di tempat tersebut bahwa binatang atau hewan tersebut disembelih dengan tidak mengucapkan bismillah. Jazakallahu khair. Ini yang bertanya mengatakan saya mengetahui. Nah. Bagaimana dia cara karena kalau mengetahui ilm yakin bahwa dia enggak ucap bismillah. Bagaimana dia mengetahui? Apa dia tanya, "Pak, baca bismillah?" Tidak. Ini penting karena agar tidak membuat was-was kepada kaum muslimin. Kalau dilihatnya mulutnya enggak bergerak, Ustaz. Diam aja dia. Ya, sah atau tidak dengan diam dinamakan dengan membaca fadhkur ismallahi alaih. Allah mengatakan shawab, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan hewan yang tidak diucapkan nama Allah atasnya. ijma' para ulama yang dimaksud dengan mengucapkan bisa dengan jahar, bisa dengan sir. Jahar dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Rahman tidak disyariatkan untuk ditambah. Bismillah. Itu yakin Anda mendengar. Tapi dia diam dan bergerak mulutnya. Apakah namanya membaca atau tidak? Ini dalam permasalahan membaca Al-Fatihah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ini dinamakan membaca. Tapi membaca sir. Kalau dia tidak bergerak mulutnya sama sekali, baik ketika baca Fatihah, sir, langsung rukuk dia. Tapi mulutnya tidak bergerak. Langsung disembelihnya dia. Ini betul diketahui dia tidak membaca bismillah. Dibilang dalam hatinya baca bismillah, Ustaz. Tidak membaca namanya qadar dalam hati. Ya. Maka sebaiknya si ibu tadi jangan was-was. Kalau perlu beliau nelfon langsung, bagaimana dia tahu bahwa orang itu tidak membaca bismillah. Memang sama sekali tidak bergerak bibirnya. Atau ada gerakan bibirnya, tapi dia tidak mendengar. Atau memang dia bilang, Pak, baca bismillah. Enggak, saya enggak pernah baca bismillah. Kalau dia tahu memang seperti itu, kewajiban dia untuk mengingatkan orang itu, karena merugikan dia. Kenapa merugikan dia? Dia tentu si tukang sembelih ini, tukang jual ayam ini, ayam dapat beli atau dapat gratis? Pasti beli. Andai pun ayamnya sendiri, pasti dengan biaya dia membesarkan. Ketika dia tidak membaca bismillah, baik dengan sir atau dengan diucapkan, tidak bergerak mulutnya, itu aja dia. Kalau dia baca ada gerak mulutnya, cukup. Ketika dia tidak baca bismillah, maka hewan yang tadi halal dia jual, dia usahakan dari kecil sampai besar, sekarang berubah menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Perbuatannya mubazir atau tidak? Mubazir. Perbuatan dosa. Ya. Maka ingatkan dia, Pak, kalau Bapak tidak baca bismillah, baik dengan sir maupun jahar, itu jadi bangkai, Pak. Bapak lakukan penyembelihan tadi itu menjadi perbuatan Bapak itu perbuatan dosa. Karena merubah dia menjadi yang halal jadi bangkai. Artinya kalau dia hidup dijual halal. Tapi sekarang setelah dia sembelih, ada perbuatan baru, menjadi dia haram. Menjual bangkai haram. Maka dengan demikian, dia perlu diingatkan sebelum mengingatkan orang yang lain. Kalau Anda sudah sampaikan, ya biar ini urusan saya, segala macam, segala macam. Kalau gitu, Bapak saya gak jadi beli. Dan saya ingatkan kaum muslimin yang lain untuk tidak juga membeli. Agar mereka tidak makan bangkai. Karena kalau bangkai, ayam Bapak mati nih. Ayam mati. Ya, Bapak kasih kita gratis. Ada yang mau ambil. Mungkin ada yang mau ngambil kalau yang punya ternak lele. Makan lele yang mereka. Tapi kalau untuk digoreng, pasti tidak ada yang mau. Gratis. Sekarang Anda kasih bangkai, Anda minta uang dari kami. Keharamannya berlebih-lebih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu dalam masalah masyarakat ini. Jazakumullah khairah. Demikian bagi pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Di Langsa. Silakan. Iya, Pak Ustaz, saya ingin menanyakan kasus orang tua saya udah meninggal. Iya, Ibu. Dua-duanya. Iya. Mempunyai satu rumah. Iya. Satu rumah itu mau kami jual. Tapi ada salah satu adik kami yang enggak mengizinkannya gitu. Maksudnya dia mau membeli rumah itu dengan mencicil selama 6 tahun gitu. Gimana itu, Pak Ustaz? Yang lain setuju atau tidak? Yang lain setuju, tetapi adik kami ini satu dia... Enggak, yang lain setuju atau tidak kalau dijual ke adik tadi? Enggak, Pak Ustaz. Karena dia mencicil selama 6 tahun. Enggak ada masalah cicil 6 tahun, tapi harganya dinaikin. Oh, begitu, Pak Ustaz. Ya, iya. Karena Ibu beli motor umpamanya cash, harga berapa? 10 juta. Kalau Ibu umpamanya cicil tanpa ada cicilan riba ya, tanpa ada denda keterlambatan, mereka pasti jual cicil 5 tahun 15 juta. Cicil umpamanya 10 tahun harga 20 juta. Boleh. Tapi Pak Ustaz, kalau memang adiknya mau beli, ya bagus. Dengan harga naikkan umpamanya, kalau itu minta DP-nya dari awal, minta penjaminan dari jaminan dari dia selesai dia tidak mampu melanjutkan angsuran selama 3 kali, kan hak lain-lain terhalangi. Maka jualkan rumah tersebut, ya, sisanya ambil untuk hak si pembeli, dan masih ada sisa kembalikan kepada si yang adik tadi. Pak Ustaz, kalau misalnya dia ini kan mau membelinya dengan meminjam uang bank, gimana tuh Pak Ustaz? Kayak gitu bilang ke dia, kami gak jadi jual ke kamu. Anda pinjam uang bank pasti riba. Anda dijamin oleh Allah untuk masuk neraka. Kami tidak mau kamu masuk neraka gara-gara masalah rumah ini. Bilang kepada dia, kami gak dijual ke kamu, tapi kami jual ke kamu dengan nyicil kalau kamu mampu. Kalau kamu gak mampu, ngapain untuk susah-susah punya rumah? Ngontrak rumah kan cukup, yang penting halal. Kita kan tidak diwajibkan oleh Allah untuk membeli rumah. Kewajiban hanya untuk tinggal di rumah, dan suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan tempat tinggal kepada istri kalian di mana kalian tinggal. Bukan kata Allah belikan rumah untuk kalian dan istri kalian, tidak ada kewajiban ini. Ya, bertempat tinggal yang layak itu iya. Tapi bisa dengan nyewa, bisa dengan Masya Allah kalau ada kerabat atau keluarga yang memberikan tumpangan, jauh lebih baik. Alhamdulillah. Ya. Pak Ustaz, misalnya salah satu tidak setuju dengan dia mencicil itu, bisa gagal Pak Ustaz? Yang tidak setuju tadi dengan karena mencicil itu, langsung ke dia, bukan dengan bank, bukan dengan menggunakan bank. Ya, kalau jual langsung kepada dia dengan harga lebih mahal seperti yang saya katakan tadi, dengan jaminan juga segala angsuran tidak terjadi, maka dieksekusi barangnya. Bila ada yang tidak setuju, ya, dia ingin cash. Kalau ada yang lain membeli dari sahamnya dia, beli dari sahamnya dia, karena membantu kerabat untuk mendapatkan nikmat Allah, suatu hal perbuatan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Pak Ustaz ya. Allah berikan. Baik, jazakallah khair padamu, barakallah fiqh, dan semoga Allah memudahkan urusan keluarga. Dan kita berikan kesempatan via telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Hartono di Palembang. Silakan Pak Hartono. Silakan. Maaf Ustaz. Abdul Hartono. Bisa nanya di luar tema, Ustaz? Sekitar muamalat boleh. Iya, ini Ustaz, saya pernah mendengar sebuah hadis Ustaz. Katanya kalau punya anak meninggal masih kecil, itu menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sebatas umur berapa itu Ustaz? Yang dimaksud dengan hadis tersebut Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Baik, barakallahu fiik. Allah barik fiik, Allah barik fiik. Ya, semoga Allah memberikan dan mengganti kesedihan dan musibah Anda dengan yang lebih baik. Ya, tetapi Anda tidak menepati perjanjian. Perjanjiannya tadi seputar muamalat. Ya. Tanyakan ke ustaz yang lain, nanti mungkin ustaz setelah ini ada. Allah barik fiik. Baik, demikian mungkin Pak Hartono bisa manfaat kembali pada kajian-kajian live dengan pemateri dan sumber narasumber yang lain di studio atau di Radio Rojo ini. Insyaallah akan dibahas secara khusus dalam kajian silsilah ahadits sahihah seperti kajian Sabadu Salam dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terhormat. Dari pendengar kita di Kerawang, jika zakat mal disalurkan kepada kakak ipar yang memiliki hutang, Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Boleh, dengan syarat kakak ipar itu tidak Anda tanggung biaya hidupnya. Ya, kalau dia biaya hidupnya selama ini dia usahakan sendiri, ya, bukan tinggal di rumah Anda, juga tidak Anda tanggung biaya hidupnya bulanan, boleh Anda serahkan kepada dia. yang tidak boleh kepada usul dan furu. Usul itu adalah bapak anda, ibu anda, bapak dari bapak anda, ibu dari ibu anda, ya, dan itu namakan dengan usul. Furu, anak anda, anak dari anak, cucu dan seterusnya ke bawah, tidak boleh mereka menerima zakat. Adapun ke samping boleh. Dalam kasus ini adalah ipar. Ipar tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Jazakumullah khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Erwin di Pamulang. Bagaimana hukumnya apabila suatu yayasan atau masjid di bulan Ramadan menarik dana infak untuk berbuka puasa berupa uang tunai cash, tidak menerima makanan dengan alasan agar menunya dapat seragam sama, namun akan ada berlebih kurang sehingga ada kelebihan dimasukkan dana sisanya ke kas masjid misalnya, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Tidak dibolehkan. Dia menarik dana dari kaum muslimin untuk berbuka puasa, ada kelebihannya, kemudian dia berikan untuk kas masjid. Nah, kas masjid fungsinya banyak, bisa personal masjid, bisa lain-lainnya. Nah, maka dia tidak amanah dalam hal ini. Kalau tidak amanah, Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang berkhianat dalam amanah sebagai memasukkannya ke dalam golongan orang munafik. Dan munafik siksaannya besar dalam agama Allah SWT. Kalau anda tidak bisa amanah, jangan tarik itu dari kaum muslimin atau buat kas umum. Tapi kalau buat kas khusus seperti yang tadi, dana khusus untuk berbuka, ada kelebihan, tunggu sampai ada anda buka buat iftar jamaahnya atau buka bersama, ya, dalam bentuk umpamanya dalam 6 hari Syawal, hari-hari tertentu anda sediakan juga, DKM juga menyediakan berbuka gratis, atau dari Senin Kemis, itu boleh. Sisa dari dana yang ditarik dari iftar tadi untuk buka di bulan Ramadan, anda gunakan untuk berbuka juga, boleh. Wallahualam. Baik, jazakumullah khair, Ustaz, barakallahu fik. Demikian Pak Erwin atas jawaban dari Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Surabaya, bagaimana hukum menjual barang tiruan, Ustaz, baik meniru bentuk dan cara melipat namun tidak disertakan mereknya, namun saat menjual diinformasikan dilipat apa? Di sini disebutkan barang tiruannya ada dua jenis. Yang pertama meniru bentuk dan cara melipat, namun tidak disertakan mereknya lain. Mungkin. Dannya bentuk luar saja mirip. Dan meniru bentuk, tapi mereknya disertakan. Meniru bentuk, tapi mereknya disertakan. Ini bentuk kedua. Yang kedua mereknya merek yang sama tapi tiruan. Iya. Tapi kemudian dia jelaskan juga kepada barang tersebut tiruan oleh konsumen. Kepada pembeli dia sampaikan ini barang KW. Yaitu barang tiruan, ya. Yang ini ada mereknya, yang ini tidak ada mereknya. Iya. Disampaikannya kepada pembeli dan pembeli tahu dengan demikian dia minta kompensasi harga murah. Ya. Apa hukumnya? Haram. Masyaallah. Iya, karena anda mencuri hak orang. Dua-duanya haram. Kecuali yang tadi, ya, tampak luarnya mirip. Karena biasanya ada, bahkan ada dia kalau dia ingin dihaki hak intelektual, dijelaskan di sana bahwa kemiripan pun tidak dilarang. Untuk didaftarkan atas hak intelektual yang sama atau merek dagang yang sama atau merek dagang yang lain. Ya. Akan tetapi kalau hanya sekedar gambaran umum baju potongannya lengan panjang ininya kerahnya kerah diri begini bukan kerah ini, enggak ada masalah. Kalau semua baju memang seperti itu. Ya. Tapi ada ciri khas dari suatu produk, ciri khas desainnya begini. Anda tiru desainnya seperti itu karena barang laku, maka ini perbuatan yang haram. Yang saya jelaskan dengan rinci dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ada sebuah tesis yang bagus dalam ini adalah karya dari salah seorang kakak kelas saya waktu di Jamiatul Imam, namanya Hukuku At-Ta'lif Wal-Ikhtira, tesis S2. Itu hak cipta dan hak intelektual dan merek dagang. Di sana dijelaskan bahwasanya haram mencuri hak orang lain. Dan subhanallah, dalam hal ini yang mengerti ini adalah orang-orang kafir. Di negara-negara Eropa di barat, ya, sanksi bagi pencurian hak cipta dan intelektual ini sangat berat sekali. Ya. Tetapi di negara-negara muslim, masya Allah, ya, pelit banget, bakhil banget sih ingin itu. Bukan masalah bakhilnya. Kalau anda ingin niru, sampaikan dan minta haknya. Kalau perlu dibayar, dibayar. Karena untuk dia membesarkan usaha dia tadi bukan dengan suatu hal yang mudah. Untuk dia menemukan desain tadi bukan dengan gratis. Dia juga membayar dan menggunakan tenaga ahli profesional di bidang tersebut. Dan ini butuh biaya. Ya. Maka ini adalah bagian dari pencurian. Jazakumullah khair. Demikian mendengar kita di Surabaya. Barakallahu fik. Satu pertanyaan pesan singkat kembali kami angkat sebelum dari telepon. Terkait dengan kaidah yang mungkin tadi disebutkan oleh Ustaz, bagaimana hukum menjual cengkeh, apakah halal? Karena sebagian besar cengkeh untuk bahan tambahan rokok, Ustaz, dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Allah yang baik fikum. Cengkeh pada dasarnya sama dengan asyir tadi. Bisa digunakan untuk yang halal, bisa digunakan untuk yang haram. Bisa untuk rokok, bisa bumbu masak, bisa untuk lain-lain, pengharum dan lain-lain, banyak gunanya. Ya, berbeda dengan tembakau kalau ditanyakan. Tembakau memang tidak ada gunanya kecuali untuk rokok atau untuk pestisida racun hama. Ya, yang satu racun manusia, satu racun untuk membunuh hama. Ya, maka subhanallah, ini penghinaan dianggap para perokok itu adalah hama yang harus diracuni seperti meracun hama. Subhanallah, tidaklah kita bertobat dan bertakwa kepada dalam hal ini. Ini tidak bisa dikatakan, ya, boleh menanam tembakau. Haram hukumnya menanam tembakau, haram hukumnya menjual tembakau. Ya. Kecuali ada pesanan, order khusus, Pak, saya butuh tembakau 5 ton. Dan dia mengatakan, saya dari umumnya perusahaan yang membuat pestisida organik. Pestisida yang organik yang bukan pestisida yang kimia. Ya. Ya. Halal dia menanam tembakau untuk order tersebut. Dan tidak boleh dia tanam lebih dari orderan itu. Karena akan pasti dijualnya untuk sisanya ke pabrik rokok. Ada pencengkeh tidak, Allah Ta'ala. Dia bukan bahan baku khusus untuk rokok. Ada yang rokok pakai cengkeh, ada yang tidak. Tapi rokok pasti pakai tembakau. Dengan demikian, menanamnya halal. Menjualnya halal kecuali kepada pabrik rokok. Kalau seorang itu datang dan dia pakai baju khusus, baju pabrik atau ada lambang pabrik rokok, bilang ke dia, saya enggak jual cengkeh saya kepada anda. Saya enggak jual cengkeh saya kepada anda. Ya. Karena di beberapa negara cengkeh jadi minuman, bukan jadi ada minuman khusus yang cengkeh. Allah barik. Baik, jazakumullah khairan. Demikian dengan dan pemirsa Raja TV pertanyaannya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya Pak Tarno dari Jambi. Silakan, Pak Tarno. Ya, mau nanya, bila mana saya jual tanah, kemudian saya tahu persis pada umumnya itu membelinya itu nunggu cairan dari bank. Ini sebentar, apa? Saya tahu persis pada umumnya. Itu benar, ya. Tahu persis atau pada umumnya atau tidak tahu? Iya. Kebanyakan, Pak. Kebanyakan dia ngambil uang cair dur dari bank. Nah, ya itu pada umumnya seperti itu. Gimana hukumnya, Pak, halal atau haram gitu? Pak Tarno diminta enggak pada waktu akad dia pinjam ke bank dengan akad riba? Pak Tarno diminta enggak jadi saksi? Enggak, misalnya kami kan menjual, kemudian ya ini saya tahu dia itu ngasih. Hanya anda sebentar, Pak Karno. Bapak tahu, tapi bapak diminta oleh dia, bapak mohon hadir di bank tanda tangan sebagai saksi bahwa pinjaman tidak. Untuk membeli itu. Tidak. Kalau tidak, enggak ada masalah. Enggak masalah ya. Ya. Boleh. Sama juga seperti kita tahu bahwa negara, seluruh negara, bukan negara Indonesia juga bagian dari itu. Mereka membangun rumah sakit, jalanan, fasilitas umum dengan uang pinjam dari bank dengan cara riba. Tapi kita diminta enggak sebagai warga tanda tangan jadi saksi? Tidak. Kalau tidak, kalau gitu boleh anda pakai jalanannya, fasilitas umumnya, sekolahannya. Karena kalau anda katakan bahwa tidak boleh, kemana mau sekolah anak? Mau jalan di mana kita lagi? Kemudian yang kedua, Pak, boleh enggak? Ya, sebentar, kaidah dalam hal ini, kenapa saya pertanyaan yang sering mengganggu dan sering bagi orang yang tidak mengerti kaidah di dalam memahami harta yang haram ini, bahwasanya akad riba itu, ya, dan ini pendapat mayoritas para ulama, akad pinjamannya sah, yang haram adalah persyaratan bunga ribanya. Ya, dengan apa artinya akad pinjamannya sah? Status uang yang dia pinjam halal, tetapi haram bagi dia adalah membayar bunga ribanya. Uang yang halal ini halal, dia uang yang dia pinjam dengan cara riba ini boleh dia putar untuk usaha apapun juga, dan boleh untuk beli barang, dan penjual barang yang halal tadi pun boleh menerima uang ini. Dalilnya panjang, sering saya jelaskan, di antaranya ada adalah hadis hadis Barirah. Baik. Demikian Pak Karno, ada pertanyaan yang lain? Kemudian ini bagaimana cara menghitungnya bila mana kita punya suatu ruko misalnya untuk menghitung zakat emalnya itu kemana cara rincinya itu? Ruko ini mau dijual atau mau disewakan Pak Karno? Misalnya kita usaha material atau usaha apa aja yang kemudian kita mau menghitung zakat emalnya itu loh. Rukunya dipakai berarti untuk usaha sendiri. Iya. Tidak ada zakat dari rukunya. Cuma sekarang barang dagangan Anda material kan ya? Iya. Ini ada zakat barang dagangan. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Kapan nilai barang yang Anda jual? Barang yang Anda jual itu ada barang yang Anda beli cash, ada yang dapat ngutang. Ya kan? Iya. Nilai sekarang per hari ini, ya, per hari ini berapa puluh juta nilainya Bapak? Dinilai kapan senilai dengan 85 gram emas? Anda umpamanya usaha ini sudah berjalan 5 tahun. Pada tahun pertama dia beli barang, ada yang utang ataupun tidak, ada yang cash segala macam, itu baru 20 juta. Belum sampai nisab. Tidak ada zakat perniagaan. Tahun ketiga, alhamdulillah barang di tokonya sampai nisab, sampai dengan 85 gram, formanya sampai dengan 50 juta. Pada hitung tanggal 50 juta tadi berapa? Tanggal apa di bulan Qomariyah. Anda yang umumnya tanggal 1 Ramadan. Pada waktu itu, alhamdulillah nilai barang dengan uang cash, dengan uang ada simpanan dia juga, semuanya sampai di 48 juta. Ya. Lebih satu nisab. Ini sudah wajib zakat? Belum. Baru menghitung haul zakat. Ya. Karena mudhiyul haul, seperti yang saya jelaskan dalam masalah zakat di Ramadan kemarin, itu merupakan syarat yang disepakati ijma' para ulama dalam hal ini. Ramadan tahun selanjutnya, lihat lagi, satu Ramadan tahun selanjutnya dihitung. Dihitung barang yang ada di gudang, berapa nilai harga belinya. Ada umpamanya senilai 40 juta. Ada uang cash dan tabungan Anda yang lain ada sekitar umpamanya 10 juta. Berarti 50 juta. Ya. Sampai 50 juta pada satu Ramadan tadi 50 juta dikali dibagi 40 atau dikali 2,5%, nah, keluar angka umpamanya 1,25 1,4 umpamanya, maka keluarkan 1,4 ini zakat. Masyaallah. Ya. Walaupun tidak ada uang cash pada waktu itu umpamanya. Baik, jazakumullah khair. Demikian Pak Karno terkait dengan perhitungan zakat. Walaupun sempat terputus, tapi gambaran utuh yang wajib kita keluarkan dan bagaimana caranya sudah disampaikan oleh Ustaz. Semoga ini memudahkan antum untuk mengeluarkan zakat amwal. Dan sepertinya Ustaz, ini merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam silakan Ustaz. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari mendapatkan harta-harta yang diharamkan, karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti di hari akhirat berat. Karena ditanya setiap kita, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta yang kita dapatkan dulu di dunia itu dari mana kita dapatkan? Bila kita mendapatkan dan jadi yang haram, maka siksaan Allah akan siap mengadang kita. Semoga Allah, semoga di dunia kita masih punya kesempatan sekarang menghindari harta yang haram atau bertobat dari harta yang haram. Tidaklah kita lakukan dengan pelajari syariat Allah dan melakukan pertobatan. Semoga Allah menerima taubat kita seluruhnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.